Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-73 al-fasl tsani al-mu'rabu min al-af'al. Fasal kedua yaitu berkaitan dengan fi'il yang mu'rab. المعرب من الأفعال وهو هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. Yaitu fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Karena kalau bersambung dia mabni, sebagaimana yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Wa yanqasimu al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'rabu ila marfu'in wa mansubin wa majzumin. Ini pembagian fi'il mudhari yang mu'rab itu kepada marfu, mansub dan majzum. Karena fi'il tidak ada majrur, adanya majzum. Al-awwal ya, raf'ul fi'il mudhari itu merafaknya fi'il mudhari. Yakunul fi'il mudhari marfu'an idza lam yasbiqhu harfu nasbin ya au harfu jazmin. Itu fi'il mudhari marfu jika tidak didahului oleh huruf penasab atau huruf penjazm. Asani alamatu raf'il fi'il mudhari'i hiya. Tanda marfu fi'il mudhari' diantaranya adalah ad-dhammatu mithlu an aktubu, nahnu naktubu, anta taktubu, huwa yaktubu, hiya taktubu. Tandanya dhammah, ya, semisal contoh-contoh tadi, yaitu dengan dhammah. Alba wayanubu an yadhammati subutun nuni idza kana alfi'lu min alaf'al alkhamsah. Dan juga tandanya sebagai ganti tanda dhammah adalah ya subutun nun, tetapnya nun, idza kana alfi'lu, jika fi'ilnya itu adalah fi'il af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Kafil ya fa'alul khamsah, maka tanda marfunya subutun nun. Wal af'alu al khamsatu hiya kullu mudhari'in ittasalat bihi aliful isnain aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati. Yaitu af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari yang dia bersambung dengan alif isnain, waw jama'ah dan ya mukhatabah. Contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Misal contohnya antuma taktubani, huma yaktubani, antum taktubuna, hum yaktubuna, anti taktubina. Malhudah, catatan. Idza kana al-fi'lu al-mudhari'u mu'tal al-akhiri bil-alifi aw bil-wawi aw bil-ya'i rufi'a bi-dhammati muqaddaratan ala akhirihi. Jika fi'lnya fi'l mudhari' yang ada huruf ilatnya di akhir, misal dengan mu'tal huruf alif, ya, huruf ilat alif atau wawu atau ya, maka ya, dimarfukan ya, dengan domah muqaddar. Ya, dikira-kira ya, ditakdirkan tanda marfunya adalah domah muqaddarah ala akhirhi, yang ada di akhirnya. Misal contohnya, contohnya itu di halaman yas'a ya. Contohnya yas'a. Contohnya yas'a. Maka mu'talul akhir bil alifi marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'ala al alif. Maka yas'a itu fi'il mu'tal akhir dengan alif marfu dengan tanda dhammah muqaddarah di atas alifnya. Contoh yang lain yaitu yasmu mu'talul akhiri bil wawi marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala wawi. Itu fi'il mu'tal akhir dengan wawu, dia marfu dengan tanda dhammah muqaddarah di bagian akhirnya. Yarmi, contoh yang lain, yarmi mu'talul akhiri bil ya'i marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala ya'i. Mu'tal akhir dengan tanda ya marfu dengan tanda dhammah muqaddarah di atas ya. Asani nasbul fi'il mudhari, itu nasab fi'il mudhari. ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب. Itu fi'il mudhari mansub jika ya, mendahului dia salah satu dari huruf-huruf penasab. As-sani alamatu nasbil fi'il mudhari hiya. Itu tanda nasabnya fi'il mudhari adalah al-fathatu, yaitu fath. Mislu lan aktuba, lan taktuba, lan naktuba, lan yaktuba. Itu ada huruf-huruf nasab. Maka dia jadi mansub. Al-ba' wa yanubu anil fathati hudi. Wa yanubu anil fathati, dan sebagai ganti dari tanda fathah itu hasfun nuni idza kana al fi'lu min al af'al al khamsah. Itu tanda mansubnya itu adalah dihapusnya nun jika fi'ilnya itu fi'il af'alul khamsah. Contoh lan taktuba, lan yaktuba, lan taktubu, lan yaktubu, lan taktubi. Aslinya kan taktubani, yaktubani, taktubuna, yaktubuna, taktubina. Tapi hasfun nun, karena dia af'alul khamsah. As-salis hurufun nasbi hiya, yaitu ada huruf-huruf yang menasabkan diantaranya. An, lan, kai, idan, la muta'lil, la mujuhudi, fa'us sababiyyati hatta. Maka itu huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Wa fi ma yali syarhun mujazun li kulli minha. Dan ini adalah penjelasan ringkas dari masing-masing contoh i'rab yang tadi. Yang pertama an, an al-masdariyah. Jadi huruf pertama adalah an al-masdariyah. Wa ma'na al-masdariyah annaha yumkinu an tu'awwala ma'al fi'li al-mudari'i ba'daha bimasdarin. Itu an, an masdariyah, ya, maka masdariyah di sini adalah bahwasanya ya, huruf tersebut ya, bisa ditakwil ya, bersama dengan fi'il mudhari setelahnya dengan satu masdar. Jadi an ditambah fi'il mudhari itu sepaket bisa ditakwil jadi masdar sharih, ya. Menjadi masdar sharih yang jelas. Misal contohnya yasurruni antaqaddama, berarti apa? Menyenangkan aku engkau itu maju. Taqaddama fi'lun mudhari'in, fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah. Maka taqaddama fi'il mudhari mansub dengan tanda fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya itu domirun mustatirun takdiruhu anta. Domir mustatir takdiruhu anta. Wal masdarul mu'awwalu min an wal fi'lu ay taqaddumuki taqaddumuka. Dan masdar mu'awwal dari an ditambah fi'ilnya itu adalah taqaddumuka. Ya, taqaddumuka fa'ilun, ya, fa'ilun liyasurruni. Maka masdarnya itu yasurruni antaqaddama, itu aslinya yasurruni taqaddumuka, gitu ya. Maka taqaddumuka itu fa'il, makanya marfu taqaddumuka fa'ili untuk yasurruni, menyenangkan saya. Ya, insya Allah sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, itu huruf lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.